صلوا على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والمجد لله والعدم لله. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي استتب به لساني واهدي بجاه النبي والصحبه والآل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويثاب أبا الأبين دهر الداهرين أما بعد. حضرين حضرات para sesepuh, para habaib, para aparatur pemerintah yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para sesepuh sekalian. Beli buah ke Sungai Pinyo. Izinkan saya berdakwah wahai para sesepuh. Sebenarnya kita ini yang harus ceramah Habib Nizar. Betul ya? Kalau Habib Ali Duan ni kayaknya orang kakak ni risau kan. Malah Habib ini aku sing ceramah. Apalagi Masjid Baitur Rahmat ini. Ini udah sering di sini ya Habib. Masyaallah. Subhanallah Habib Nizar merupakan satu kemuliaan khususnya di kakak ini. Apa yang disampaikan oleh Habib Zaid bin Syahab tadi saya rasa sudah cukup, lebih dari cukup malahan. Tetapi karena disuruh oleh Habib Nizar, maka saya hanya menambahkan sedikit ya, tak usah banyak-banyak. Bahwasanya kita hadir di sini untuk merayakan malam tahun baru Hijriah atau satu Muharram dengan diwarnai Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul di sini untuk merayakan kelahiran Nabi, membaca Maulid Nabi, qasidah, memuja dan memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa tabauhu." Maka orang yang beriman bihi di sini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang percaya dengan kenubuahan Nabi Muhammad, wa 'azzaruhu dan memuliakannya, wa tabauhu dan mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al Imam Tabari di dalam tafsirnya menafsirkan maksud daripada wa'azzaruhu di sini memuliakan Nabi adalah dengan memuji-muji Nabi dengan melakukan selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak usah takut, tidak usah risau kalau ada sekelompok golongan yang kata Habib Zaid tadi itu mengatakan bid'ah lah, syirik lah, kafir lah, masuk neraka lah. Itu jawabnya kau ini bunuh balik, belum ngaji ke sama Habib Ali Hidwan. Ya. Tetapi saya rasa tadi sudah disinggung oleh Habib Zaid bin Syahab, maka saya di sini hanya membahas apa sih faedah kita baca maulid. Kita kumpul-kumpul di sini, ada yang jauh-jauh, tadi saya naik mobil nengok ramai ya di depan itu kan. Ibu-ibu, perempuan-perempuan masyaallah. Seher dari jauh-jauh pengen menghadiri selawat. Rindu sama Habib Nizar. Rindu sama Habib Nizar, kata Habib Zaid bin Syahab. Masya Allah. Ya mudah-mudahan aja yang rindu ini tidak mau minta Habib Nizar jadi imamnya. Ini yes. Ada ya nanti Habib Nizar maukah ada menjadi imam saya. Habib Nizar bilang, maaf saya sudah ada makmum. Ternyata jamaahnya Habib Nizar pintar juga. Kan kata Habib, makin banyak makmumnya makin bagus. Ben, kata dia. Mudah-mudahan tidak ada. Ada apa tidak ada? Bingung misalnya. Direkam soalnya, takutnya bini yang nonton. Belum ada, Beb. Belum. Masih kosong. Belum ada? Aman, Beb. Langsung kita empat akad sekaligus. Ya, Rob. Ada yang bertanya, apa sih hadir maulid? Cuman ngumpul-ngumpul. Oke lah, baca pahala. Oke lah, tadi dapat yang fadilah yang disebutkan oleh Habib Zaid bin Syahab. Sebenarnya, banyak fadilah-fadilah lain kita hadir salawat Bapak sekalian. Banyak keutamaan lain yang akan kita dapatkan dengan membaca salawat Ibu sekalian. Bu. Oh, Bu. Bu. Oh, ibunya tak semangat nih balik ya, anak lah. Bu. Mau tahu ya, Bu? teman. Ah, Imam Suyuti menyebutkan ada 4 keutamaan seseorang menghadiri majelis maulid, membaca majelis maulid, apakah itu maulid Habsyi, maulid Diba, maulid Dia Ulami ataupun maulid yang lain, ada 4 keutamaan. Yang pertama, keutamaan membaca maulid. Tidaklah seseorang membaca maulid Nabi, tidaklah suatu kampung itu dibacakan oleh maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan rumah itu, kampung itu, masjid ini, rumah yang di sekeliling tempat ini akan dijaga Allah Subhanahu wa taala dari kebakaran. Ini bukan saya ngomong nih, apa Habib Ali apa deh. Bukan saya, Imam Suyuti mengatakan di dalam risalahnya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebakaran. Dulu, bukan dulu sih. Waktu yang Ahok itu menggusur Jakarta. Ada satu rumah yang tidak bisa digusur. Malah pakai bulldozer pun, malah bulldozernya yang rusak. Pakai alat berat enggak rusak-rusak. Padahal bukan dibakar itu, digusur bagian. Satu rumah ini toh yang enggak bisa hancur, yang enggak bisa dirobohkan. Subhanallah, singkat cerita, setelah ditanya-tanya, ditelusuri, ternyata rumah itu sering dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu minggu sekali. Orang-orang hadir. Dan acaranya sederhana, enggak pakai makanan kue, cuman kopi ya. Orang suka pakai hadro ini udah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakaran kebakaran. Nah, tapi jangan buat dibakar nanti. Kata Habib Ali Induan, oh Uma yang baca maulid, insyaallah enggak kebakaran. Kalau begitu Anda masak tak usah Anda matikan, kompor dihidupkan daripada. Enggak juga. Makanya saya punya guru itu mengatakan gini, kita ini di dunia ini butuh duit. Ini udah berapa menit? Habib Nizar nyuruh Anda cuma 10 menit. Sampai subuh 3 menit lagi, Beb. 3 menit lagi, ya. Kita peringkas aja. Kita ini di dunia ini butuh duit. Apa itu duit? Wah, duit nih. Habib Ali ngomong duit. Kata panitia, habis ini amplopnya ditebelin, kata dia. Ya. Duit di sini bukan duit arti material. Tapi duit do, doa. D, doa. U, usaha. I, ikhlas. T, tawakal. Doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Jadi tetap walaupun rumahnya dijamin oleh Allah enggak kebakaran, tetap harus ada ikhtiar. Matikan kompor, habis merokok dimatikan rokoknya, malam lampunya dimatikan. Sesudah ikhtiar, insya Allah akan Allah jaga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidaklah rumah atau kampung masjid itu dibacakan maulid kecuali Allah SWT jaga rumah itu dari pencurian. Makanya orang kalau rumah itu sering dibacakan maulid, pencuri takut nak masuk. Kalaupun dia bisa masuk, Bu, kalau dia itu bisa masuk, dia tidak bisa keluar. Masa, Beb? Coba aja. Besok nanti rumah siapa hadir maulid, undang Habib Ali Hinduan, datang kan besok. Insya Allah. Kita bacakan maulid, habis itu coba dites, insya Allah rumah itu enggak akan kemasukan kecurian. Makanya ada yang bertanya kepada saya, Beb, minta amalan kalau mudik-mudik itu biar rumahnya enggak kecurian. Katanya. Minta amalan. Saya gampang. Sebelum Bapak pergi, adakan walimatu safar, bacakan maulid Nabi, insya Allah rumahnya tidak akan kemasukan pencuri. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tidaklah rumah itu atau kampung itu dibacakan maulid, melainkan turun keberkahan di tempat itu. Berkah. Berkah itu apa sih? Kita ada berkah, berkah, berkah, kata Habib Zaid berkah, kata Habib Nizar berkah. Tapi ditanya, apa itu berkah? Tak tahu, Beb. Pokoknya berkah. Berkah itu adalah ziaratul khair. Bertambahnya kebaikan. Kebaikan bertambah. Seperti kita punya uang 10.000 dengan 100.000. Kadang kita 100.000 enggak terasa. Begitu kita belanjakan, habis 100.000 seketika. Tapi kadang ada uang 10.000 terasa. Buat makan bisa, malah sedekah lebih ringan yang 10.000 daripada 100.000. Lah, itu namanya berkah. Rumah yang ada berkah, maka selalu ada kebaikan di rumah tersebut. Jiwa yang berkah, maka akan selalu ada kebaikan di jiwa tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu orang yang selalu baca maulid Nabi akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Sebelum di akhirat, di dunia dia selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lo kok bisa, Beb? Karena keterbatasan waktu sudah masuk ke 8 menit. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Bagaimana sih kok bisa orang yang bersalat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana dia, kiri kanan enggak ada. Itu karena hijab kita, karena dosanya kita. Akan tapi yakinilah, ketika seseorang sudah istiqomah hadir majelis maulid Nabi, empat-empat ini pasti-pasti dan pasti akan terasa buat hidup dia. Pasti. Amin. Malah sebelum saya tutup, tadi Habib Zaid menceritakan, ya, suatu kisah yang luar biasa. Ini saya mempunyai kisah yang saya sendiri melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di Cirebon kami pernah dipanggil oleh orang untuk menalkini orang yang mau meninggal. Ada orang nazar, itu nazar. Dia wasiat, kalau saya meninggal tolong yang mentalkinkan saya, yang memandikan jenazah saya, itu salah satu ustadz dari Al-Bahjah, Cirebon. Waktu itu saya lagi kumpul, Ana, Habib Novel Alatos, pokoknya ustadz-ustadz yang lain. Begitu datang, Bib, tolong ada jenazah mau minta talkinkan. Ana noleh ke belakang, udah kabur semuanya. Akhirnya mau gak mau, saya yang mentalkinnya. Tapi subhanallah, biasanya kalau orang mentalkinkan tuh, Pak, disebut apa? Allah, Allah, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ahli waris yang di sampingnya nangis-nangis, ya kan? La ilaha illallah. Tapi subhanallah, ini calon mayit ini, beliau gak nyebut Allah, beliau gak nyebut la ilaha illallah. Benar, saya gak bohong. Beliau ketika Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Karena orang awam nangis. Bib, bapak enggak mau nyebut nama Allah, Bib, malah selawat terus. Malah anaknya itu Nizar bilang, "Pak, nyebut nama Allah, Pak. Jangan selawat terus." Nah, bagus itu, selawat itu udah bagus. Tapi Bib, kata Pak Ustadz, karena yang nyebut Allah tu la ilaha illallah masuk surga, ini bapak selawatan. Ya selawat itu sama. Malah lebih unik lagi. Allah la ilaha illallah mungkin kita pernah dengar, ini nyebut selawat. Akhirnya ketika ditalkikan saya suruh, udah jangan ubah, suruh selawat. Jadi ketika nazah itu Allahumma shalli ala Muhammad, sampai akhir hayatnya Allahumma shalli ala Muhammad meninggal. Meninggal dalam keadaan membaca selawat, Pak. Unik ya. Itu bagaimana kok bisa kehidupannya seperti itu? Ternyata orangnya senang hadir murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu di jadwal itu, kalender itu ada jadwal Habib Syekh hari ini di Kediri, besok di Jember. Hadir. Kalau ada rezeki beliau hadir. Dimanapun di Cirebon itu ada tempat selawat, selalu hadir. Allah kasih kemuliaan di dunia sebelum di akhirat. Jadi enggak usah takut, enggak usah bimbang ketika diserbu oleh orang yang disebutkan oleh Habib Zaid bin Syahab tadi. Kalau ada orang seperti itu, suruh ngaji lagi, barangkali bisa paham. Oleh karenanya hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan kami hormati, sebelum saya akhiri, kami infokan bahwasanya di Kakap ini sudah ada Pondok Pesantren LPD Al-Bahjah 4 Kalbar. Kami juga di sana ada kajian khoriji, anak-anak muda yang di Kakap ini, mari malam-malam yang punya waktu kosong ngaji bareng sama kita. Kita ngaji akhlak, kita ngaji tauhid, kita ngaji fikih. Sudah banyak kawan-kawan di sana hadir di sana. Mari bersama-sama kita dakwah bareng. Nanti ada ustaz-ustaz juga di sana, Bapak Ibu sekalian, daripada anaknya nongkrong enggak jelas, maka kita arahkan ke arah yang seharusnya. Dan juga kita juga punya radio dakwah, Radioku 88 FM. Setiap hari kita putar ceramah-ceramah agama, tanya jawab agama, dan setiap kajian Islam itu selalu kita udarakan. Di Kakap insyaallah kedengaran, setiap pengajian selalu ada. Radioku 88 FM, dan sekarang ini acara kita ini Habib Nizar ini disiarkan langsung Radioku 88 FM. Mohon doanya mudah-mudahan izinnya cepat turun, Beb, sehingga ke kota kedengaran semua. Sekarang ini frekuensinya dikecilkan dulu. Jadi kalau kota agak berdeser dengan. Dan juga di fanpage LPD Al-Bahjah 4 Kalbar pun juga disiarkan, bisa dilihatkan di sana. Dan juga kita punya kajian rutin setiap malam Sabtu, kajian fikih praktis yang insya Allah diisi oleh saya sendiri. Mulainya jam 7:30, habis isya kita zikir dulu, baca Wirdul Fatih. Habis itu kita ngaji fikih, kajian kitab Matan Takrib. Nah, nanti terakhir ada sesi tanya jawab, akan kita bantu sampai jam 9 malam. Di Sungai Ipiksan. Barangkali Bapak Ibu sekalian punya waktu kosong, kita ngaji bareng. Nah, jadi kita bagi tugas dakwah. Habib Nizar dengan selawatnya, Ana dengan Habib Z tadi itu bagian yang nyuruh masuk masjid. Kita bagian belakang layar saja. Ada bilang, "Wah, Habib tadi kok belakang layar? Nanti masuk surga belakang layar nanti, Beb." Oh, janganlah. Masuk di dakwah belakang layar, tapi masuk surga bareng-bareng bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini misi sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.